qauluhu innamal a'malu binniyat innama adatu hasrin tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innama adalah merupakan adat hasr untuk membatasi, menetapkan hukum pada apa yang setelahnya dan mediadakan dari apa-apa yang sebelumnya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah-sedekah itu bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Qala fahiya min adawatil hasr, maka ini merupakan termasuk adat untuk membatasi. Yang dimaksud dengan al-hasru, makna membatasi di sini adalah isbatul hukmi lima ba'daha wa nafyuhu amma qablaha, yaitu menetapkan hukum pada apa-apa yang setelahnya dan meniadakan dari apa-apa yang sebelumnya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu ay i'tibarul a'mali 'indallahi jalla wa ala, yaitu bahwasanya ungkapan amal-amal, yaitu amal-amal di sisi Allah jalla wa ala, bin niyati, tergantung dari niat-niatnya, ay bimaqasidi ashabiha, tergantung dari orang yang akan beramal tersebut memaksudkan memaksudkan amalnya tersebut untuk apa. Wan niyatu jam'u niyatin, an niyatu merupakan bentuk jamak dari niyah, wahiyal qasdu fil qalb, yang dimaksud dengan niyatun al-qasdu fil qalb, maksud yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang ia inginkan, sesuatu yang ia maksudkan, yang itu semua ada di dalam hatinya. Qala falaisatil ibaratu bi suratil amal, dan bukanlah yang dimaksud untuk mengungkapkan bentuk dari amal itu sendiri. Wa innamal ibratu bin niyatil amil, akan tetapi untuk mengungkapkan niat apa yang terdapat di dalam hati orang yang mengamalkan pekerjaan tersebut. Fa in kana qasduhu wajhallahi sara amaluhu lillahi, maka apabila ia memaksudkan amal itu, menginginkan apa yang ia perbuat tersebut karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah amal yang ia lakukan, perbuatan yang ia tunaikan tersebut, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya amal itu amal yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qasduhu li ghairillahi, kemudian apabila ia menginginkan amal itu karena maksud-maksud selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sara amaluhu li ghairillah, maka jadilah amal yang ia perbuat tentunya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala pula. Sehingga pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah bihasabi maqasidi ashabiha, yaitu tergantung dari maqasid, tujuan ia melakukan amal tersebut. Wa tawajjuhatihim, tergantung akan kemana mengarahkannya. Fayam bagi lil muslim ayyukhlifa niyatahu lillahi fi kulli amalin. Karenanya hendaknya bagi seorang muslim mengikhlaskan niat itu karena Allah di dalam setiap amal, di setiap perbuatannya. Ya'maluhu minal a'mali salihah, sehingga apa yang ia perbuat termasuk dari amal-amal as-salihah, yaitu amal-amal kebaikan. Fal muradu bil a'mali huna, adapun yang dimaksud dengan amal-amal di sini al-ibadat, yaitu dalam bentuk ibadah-ibadah. Amal a'malud dunyawiyah, adapun perbuatan-perbuatan yang terkait masalah keduniaan, fahadhihi la tahtaju ila niyyah, maka tidak memerlukan kepada niyyah. Mithla ayyakula au yashraba au yalbasa thiyabahu au yarkaba sayyaratahu, seperti seseorang makan, minum, mengenakan pakaian, berkendaraan. Hadhihi la tahtaju ila niyyah, yang demikian ini tidak memerlukan kepada niat. Wa innamal maqsudu bil a'mali a'malut ta'at, yang dimaksud dengan amal di dalam innamal a'malu binniyat ini, ya, di dalam hadis innamal a'mal, al a'mal di sini adalah al a'mal at-ta'at, yaitu amal-amal yang mengarah kepada ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyallati la budda antu assasa ala niyatin, oleh karena itu harus amal ini dibangun di atas niat yang benar. Dibangun di atas niat yang benar. Thumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Maka di dalam kalimat ini adalah satu bentuk kalimat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza min nahiyati thawab, yaitu dari sisi bahwasannya apa yang dimaksud dengan likulli imri'in ma nawa, tergantung dari apa yang diniatkan, dari sisi ia akan mendapatkan balasannya. Ai annahu la yusabbu indallah illa idza kanat niyyatuhu lillah, maksudnya bahwasannya apa yang ia perbuat tidak akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila apa yang ia perbuat niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat niyyatuhu li ghairi Allah fa innahu laysa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala. Apabila niatnya bukan karena Allah, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan pahala, balasan, ganjaran dari sisi Allah jalla wa ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-15, 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan penuhi, kami akan berikan ya, kehidupan dunia dan perhiasannya itu kepada mereka ya, lantaran amal-amal mereka. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sekali-kali di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu orang-orang yang tidak akan mendapatkan bahagian dari kehidupan di akhirat kecuali hanya mendapatkan siksa api neraka. Wahabita ma sana'u fiha, maka gugurlah apa yang telah mereka usahakan ketika di dunianya. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan amal-amal dari orang-orang yang kafir. Mereka beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi semata-mata karena ingin mencapai, meraup keduniaan. Ingin mendapatkan sesuatu ya, dari perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Dia beramal bukan karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia beramal tidak karena ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ia inginkan hanyalah lantaran dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang melakukan amal-amal seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali siksa api neraka. Apa yang mereka perbuat bukan sebagai amal kebajikan, bukan sebagai amal soleh. Sehingga ketika di akhirat ia hanya mendapatkan siksa neraka. Wal'iyadu billah. Qala wa qad ja'a fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Dan telah ada di dalam satu hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalafah. Sesungguhnya yang pertama manusia diperkarakan pada hari kiamat ada tiga. Rajulun istushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Yaitu seseorang yang dia menyangka mati syahid, maka diberikanlah padanya apa yang ia ketahui dari nikmat-nikmat, kemudian ia pun mengetahuinya. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat ketika engkau hidup di dunia. Qala, maka jawab laki-laki itu, qataltu fika, aku telah berperang karena engkau. Hatta kutiltu, hingga aku kemudian aku dibunuh. Qala kadzabta, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liuqala huwa jari'un. Sesungguhnya ya, akan tetapi engkau telah dibunuh di dalam peperangan tersebut karena engkau ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. memiliki syaja'ah. Faqad qila, maka kemudian julukan itu pun telah engkau dapatkan. Artinya dia berperang karena ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Maka kemudian orang-orang pun menyatakan ia seorang pemberani. Sebutan pemberani itu pun kemudian telah engkau peroleh. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan padanya, ia diseret dengan wajahnya, di atas wajahnya, wajahnya itu diseret hingga kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Limadha ulqiya fin nari ma'a annahu kutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Kenapa orang ini dilemparkan ke neraka? Seiring dengan itu sesungguhnya ia dibunuh di medan tempur, di medan peperangan. Dan apa yang ia perbuat di medan perang itu nampak bahwasannya ia sedang berjihad di jalan Allah. Kenapa kok ia dilempar ke dalam api neraka? Al-jawab, li'anna niyatahu laysat lillah. Karena sesungguhnya apa yang ia niatkan ketika berperang tersebut, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ah wasyaja'ah. Karena sesungguhnya orang yang berperang tersebut memiliki niat ingin dipuji sebagai orang yang memiliki keberanian. Wa qad qila hadza fid dunya, kemudian orang-orang pun yang hidup di dunia kemudian menjulukinya sebagai seorang pemberani. Wa hasala ala ma qasada, maka ia pun telah mendapatkan apa yang telah ia inginkan, yaitu ingin disebut sebagai pemberani. Min madhin nasil lahu, yaitu pujian manusia untuk dirinya. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, sedangkan di kehidupan akhirat di sisi Allah ia tidak mendapatkan apa-apa. Sedikit pun ia tidak mendapatkan sesuatu. Wallahu la yadhlimun nasa syai'a, dan Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Jadi kenapa ia dilemparkan ke dalam api neraka? Karena niatnya yang salah, niatnya yang keliru. Adapun bentuk amal perbuatannya, ia nampak menjadi seorang pejuang, mujahid yang gigih. Tetapi kegigihan yang ia tunjukkan dilandasi oleh niat yang salah, sehingga kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Wasani yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa'allamah wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arrafaha. Seseorang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya, ia membacakan Al-Qur'an, kemudian diberikan padanya sehingga ia pun mengetahui dan mengetahui apa yang ia ketahui. Faqala ma'alimta fiha, kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia? Qala ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Ia menjawab, aku telah belajar karenamu, ya, mempelajari ilmu karenamu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku pun telah membacakan Al-Qur'an karenamu. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau berdusta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim. Karena sungguhnya engkau belajar satu ilmu agar dirimu disebut sebagai seorang yang alim. Faqad qila, maka kemudian orang-orang pun menyebut dirimu alim. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau bacakan Al-Qur'an agar dirimu disebut sebagai seorang qari, pembaca yang baik, membaca Al-Qur'an yang baik. Faqad qila, kemudian orang-orang pun menyebut dirimu sebagai seorang qari, niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, bacaannya bagus agar kemudian dirinya disebut sebagai seorang qari. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk menyeretnya dalam keadaan wajahnya diseret, kemudian sampai dilemparkan ke dalam neraka. Wa hadza mimma yujibu li talibil ilm ay yukhlisa niyatahu lillahi azza wa jal fi talabil ilm. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jal di dalam menuntut ilmu. Fala yakunu qasduhu at-tarafu, jangan sekali-kali meniatkan pada dirinya ingin ditinggikan, ingin dirinya kemudian didudukkan tinggi, memiliki sifat tarafu, merasa tinggi. Karena sungguhnya agama ini mengajarkan kepada kita tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Tidak kemudian merasa tinggi, ya, merasa ya, paling pintar, merasa dirinya paling memiliki kemampuan, ya. Maka niatkanlah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Au qala au al-wazifah ad-dunyawiyah wa tahsil al-khutami bi'ilmihi wa ta'limih, atau niatkan dia mencari ilmu dalam rangka sebagai bentuk pekerjaan keduniaan, dia kumpulkan harta benda dengan ilmunya dan dengan pengajarannya. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jal, sesungguhnya yang hendaknya menjadikan apa yang ia perbuat niatnya karena Allah azza wa jal. Li anna ta'allum al-ilmi wa ta'limahu min ajal al-a'mal as-salihah fala yasrifu wa yuridu bihi dunya. Karena sungguhnya mempelajari ilmu dan kemudian mengajarkannya. Karena amal-amal kebaikan tidaklah lantas kemudian memalingkan dari keinginan-keinginan pada dirinya terhadap dunia. Wa innama yuridu bihi wajha Allah, akan tetapi yang ia inginkan hanyalah semata-mata wajah Allah. Wa ma yu'ta lahu min malin in utiya fa huwa tabi'un wa laysa maqsudan. Kemudian apabila ia diberi karena mengajarkan ilmu, tapi dia tidak maksudkan mengajarkan ilmu itu untuk dapat mal, dapat harta. Tapi kalau kemudian ternyata ia diberi harta, maka pemberian itu merupakan tabi'un, sesuatu yang mengiringi saja. Adapun niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ada rizki, itu adalah sesuatu yang menyertai. Walaisa maksudan, dan bukan itu tujuannya. Ini orang yang mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, tapi niatnya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thalith, orang yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair fa sara yunfiquhu fil khair. Seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai pada dirinya harta kekayaan yang banyak, yang dengan itu dia ingin melakukan kebaikan, maka kemudian ia menginfakkannya untuk kebaikan. Fahuwa fi dhahiri katsirul infaq, dan secara zahir dia adalah termasuk orang yang banyak berinfak. Wal infaqu fi sabilillahi la syakka annahu min afdalil a'mal. Sedangkan kita tahu bahwasannya menafkahkan rizki adalah termasuk sebaik-baik amal. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa rajulun wassa'a Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Yaitu seseorang yang telah Allah luaskan atas dirinya dan Allah telah memberinya harta kekayaan yang berlipat-lipat. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka kemudian diberikan padanya, ia pun mengetahuinya. Faqala ma'amilta fiha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang telah engkau perbuat padanya. Qala, maka jawabnya, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tiadalah aku tinggalkan dari jalan yang kau cintai, yaitu menginfakkan ketika di dunia, kecuali aku telah menginfakkan harta yang ia miliki karena engkau. Qala kadzabta, engkau telah berdusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini menyatakan bahwasanya tidak ada harta yang aku tinggalkan kecuali aku infakkan karena engkau, maka jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liqala huwa jawad, karena sesungguhnya engkau berinfak itu agar engkau mendapatkan julukan seorang yang dermawan. Faqad qila, dan julukan dermawan itu telah melekat pada dirimu. Engkau telah dapatkan julukan itu. Tsumma umiru biha, Fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan padanya agar ia diseret dengan wajah yang diseret hingga kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwah fillah azakumullah. Inti daripada kisah tiga orang tadi, semuanya dimasukkan ke dalam neraka karena niat yang tidak benar. Ketiganya beramal bukan karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiganya beramal karena ingin sesuatu yang bersifat keduniaan. Maka kita lihat pada masa-masa sekarang, banyak sekali orang yang beramal seperti ini. Ia mau memberikan hartanya kalau ada maksud-maksud yang sekiranya akan menguntungkan dirinya. Ia mau memberi uang asal memilih dirinya untuk duduk di legislatif. Ada sesuatu unsur keduniaan. Ada unsur keduniaan yang ingin dia capai. Maka hendaklah seseorang beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat semuanya di dalam hadis tadi adalah amal-amal yang mulia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, mulia amalnya. Satu bentuk amalan yang mulia. Seorang menuntut ilmu, amalan yang mulia. Mengajarkan ilmu tersebut, amalan yang mulia. Membacakan Al-Quran, amalan yang mulia. Berinfak, memberi nafkah, amalan yang mulia. Semuanya amalan mulia. Tetapi yang demikian ini kemudian menjadikan sia-sia bagi orang yang melakukannya. Sia-sia ketika di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena niat pelakunya adalah niat yang buruk, niat yang jelek. Su'il qasdihim. Jelek keinginannya, jelek apa yang tertanam di dalam hatinya. Keinginan-keinginan yang tertanam di dalam hatinya sesuatu yang tidak baik. Maka Allah pun memberikan balasan kepada orang-orang yang seperti ini dengan siksa api neraka. Wal'iyadzu billah. Maka hendaklah bagi kita untuk memperbaiki niat itu. Ketika kita beramal kebaikan dengan landasan niat yang kokoh, yang baik, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menolong kita, membantu kita. Seseorang beramal dicela, dicaci maki, diam saja, tapi niatnya agar mendapat julukan, oh dia penyabar. Ya. Ini pun akan rugi. Ya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dicela dan kita diam, maka niatkan ya, bahwasannya apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita, kita diam menahan lisan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta dan menyuruh kepada kita untuk bersabar. Bukan karena niat kita ingin disebut sebagai orang yang penyabar, bukan. Tapi niatkan bahwasannya kita tidak membalas cercaan, caci maki yang dialamatkan kepada kita. Bukan karena kita ingin disebut sebagai orang penyabar, tetapi kita diam, kita tidak membalas cercaan dan caci maki itu karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Jadi beda. Ya. Karena kita diperintah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Untuk menunjukkan dari diri kita akhlak yang baik. Ya. Karena apa? Karena kalau kita dicerca, dicaci maki, kemudian kita membalas cercaan dan caci maki ya, tersebut dengan celaan dan caci maki pula, kira-kira kita sama tidak dengan orang yang mencaci maki itu? Sama. Orang mencerca, mencaci maki kita, jelek tidak? Jelek. Kemudian kita membalas dengan caci maki lagi, kira-kira jelek tidak? Jelek juga. Nah kalau begitu apa bedanya kita dengan dia? Maka tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Jadi kita ta'alim di sini bukan dengan niat berani tampil beda. Bukan. Kita ingin kebaikan. Kita ingin sesuatu yang benar. Kita ingin menyelamatkan akidah manhaj kita. Maka kita ta'lim. Bukan karena, wah kalau di limo berani tampil beda. Ya itu namanya tadi seperti orang yang berjihad tapi ingin disebut sebagai pemberani. Sama-sama berani, ada kata beraninya. Yang demikian ini harus kita luruskan. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tampil di sana, kalau misalnya ta'lim di sana, lah nyerempet-nyerempet kok. Pertemanannya sudah menyelisihi sesuatu yang tidak bagus. Ya. Kalau kita tidak waspada dan hati-hati, malah kita terseret-seret. Nah, pertemanan dengan siapa? Ya, dengan Hizbiyun. Pertemanan dengan orang-orang yang tidak jelas. Maka luruskan semua niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada masyarakat di sekitar kita akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Kalau orang-orang yang berkopiah, berjubah, berjenggot, itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang luhur. Tunjukkan itu. Sehingga masyarakat mengenal kita sebagai orang-orang yang baik. Bukan karena kita ingin disebut itu, tetapi ketika kita niat karena Allah memerintahkan yang demikian ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang demikian ini. Kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal yang kita perbuat, amal yang kita lakukan, kelak di yaumil qiyamah, tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia. Penyesalan itu biasanya di akhir. Seseorang menyesal setelah melalui beberapa proses, baru terasa menyesal. Nah, sebelum semuanya berakhir dengan penyesalan yang teramat merugikan, tiga contoh yang dikemukakan di dalam hadis yang sahih tadi, itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasannya, setiap amal kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian menjadikan amal kita kemudian tertolak karena Allah tidak menerima amalan kita. Qala fa hadha mimma yu'akkidu 'ala al-muslim ay yukhlisa niyyatahu lillahi 'azza wa jalla 'indama yaqumu bi'amalin min al-a'mali as-salihah min salatin wa siyamin wa hajjin wa 'umratin wa shadaqatin wa talabin lil 'ilmi wat ta'lim wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar wa da'watin ila Allahi 'azza wa jalla wa ghairi dhalik. Fayambagi ayyu raqibat niyatahu wa yatadhakkaru niyatahu fi kulli amalin ya'maluhu bi ayyu khlisahu lillah. Maka ini adalah termasuk yang harus dikokohkan atas seorang muslim untuk mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jal. Ketika ia menegakkan amal, ketika ia melakukan amal dari amal-amal salihah seperti sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, menuntut ilmu dan mengajar, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, mencegah sesuatu yang mungkar, berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jal, dan yang selainnya. Hendaklah seorang muslim untuk senantiasa mendekatkan dan mengingatkan niatnya di dalam setiap amalan, agar amal itu ditunaikan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Wa yaqruda an nafsihi riya, dan hendaklah dia mengusir sikap riya, ingin dilihat oleh orang amalannya itu. Li annal insana basharun ya'ridu lahu riya'u wa hubbul madhi wa hubbul sana, karena tabiat manusia sesungguhnya dia ingin senantiasa menampakkan amalnya itu. Dia senang dengan pujian. Ini tabiat yang ada pada diri manusia. Fa'alaihi ayyatuhuda hadhal qasdu idha tara'a alaih. Maka hendaklah ia mengusir setiap niat yang tidak baik yang muncul di dalam hatinya. Maka tidak mengherankan apabila para ulama di antara beberapa kitabnya menempatkan bab masalah al-ikhlas dan masalah menghadirkan niat pada bab awal. Di antaranya faedahnya adalah untuk mengingatkan manusia agar dirinya ketika beramal senantiasa dilandasi oleh keikhlasan ini. Maka ketika muncul sesuatu di dalam hatinya, ketika dia ingin beramal kebaikan, muncul sesuatu di dalam hatinya, entah muncul ingin dipuji, entah kemudian muncul agar keinginan dia menjadi orang populer, dan seterusnya. Ketika muncul di dalam hati seperti itu, maka tepis. Wa yukhlisu niyatahu lillahi azza wa jalla, dan hendaklah dia ikhlaskan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada tendensi-tendensi keduniaan, ini yang akan memperberat seseorang untuk melakukan kebajikan. Kalau seseorang sudah ada tendensi-tendensi keduniaan, maka untuk berbuat kebaikan akan sulit. Seorang kiai punya jamaah banyak, tapi dia tahu apa yang diajarkan kepada jamaahnya ini salah, sesuatu yang bid'ah. Tapi kalau dia katakan ke jamaah, jamaah bubar. Dia nggak punya pengikut. Kenapa? Sudah ada tendensi keduniaan. Tendensi takut ditinggalkan jamaah. Tendensi keduniaan. Sehingga untuk menyampaikan al-haq, dia tidak jadi, tidak berani. Sehingga kemudian dia pun niat beramal itu karena jamaah. Karena manusia itu kalau amal sudah dirongrong oleh tendensi-tendensi keduniaan ini tadi, ketika dia melangkah ingin mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, dia tidak berani untuk melakukannya. Kenapa? Ya itu tadi, tendensi keduniaan. Mungkin gengsinya akan turun, mungkin pengikutnya akan berkurang, mungkin nanti maksud faktor amplopnya jadi tidak ia dapatkan. Kalau ia melakukan perbuatan bid'ahkan sekali, misalnya ada orang kena musibah, dia di situ bersama orang-orang mengadakan upacara, dapat amplop pulang. Nah, kalau disampaikan kebenaran, orang-orang tidak akan melakukan ini. Wah, akan menjadikan penghasilannya berkurang. Ini tendensi dunia. Maka kalau sudah ada tendensi-tendensi seperti itu, sulit seorang akan melakukan menegakkan al-haq. Jangankan kepada orang lain, hatta kepada dirinya sendiri. Sulit untuk menegakkan sesuatu yang benar. Karena seseorang lebih cenderung, lebih berat kepada sesuatu yang sifatnya duniawiyah, keduniaan itu tadi. Bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang memang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, diberitahu. Tentang kesalahannya. Maka dia bukannya kemudian marah. Ketika diberitahu kalau dirinya salah, bukan dia lantas kemudian marah. Dia justru mengucapkan jazakumullahu khairan. Antum sudah menunjukkan kesalahan saya. Dengan antum menunjukkan kesalahan saya, berarti saya salah, saya ingin memperbaiki diri. Orang yang ikhlas ingin sesuatu yang baik, ingin sesuatu yang benar. Ya. Beda kalau orang yang gengsi karena keduniaan, tendensi-tendensi itu tadi ditegur, ya. Antum salah. Apa salah-salah? Kok enak saja nyalakan saya? Bukannya mengucapkan jazakumullah khairat, sudah menunjukkan kesalahan. Ini sehingga faktor keikhlasan itu besar pengaruhnya kepada keadaan seseorang. Maka penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang demikian ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita. Baik, ada pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa maksud hadis adalah dalam hal ibadah saja, bukan perkara dunia, makan, berpakaian. Lalu bagaimana jika kita niatkan berpakaian untuk menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat dan permasalahan dunia lainnya? Iya. Yang dimaksudkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wallahu a'lam bishawab, bahwasanya makan, minum, berpakaian itu adalah sesuatu yang lumrah secara manusiawi. Artinya orang-orang kafir pun melakukan hal yang seperti itu. Namun ketika niat itu ada, di sini nanti bedanya amalan, adat, kebiasaan, sesuatu yang biasa. Ya. Ketika amalan itu kemudian niatnya karena Allah, maka sesuatu yang tadinya merupakan adat, kebiasaan, itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Hal yang demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang masalah niat itu. Jadi, bisa jadi perbuatan-perbuatan seperti makan, minum, adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya manusia, kemanusiaan. Tetapi ketika seseorang meniatkan itu sebagai satu bentuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi amalan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.